Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf dal dan tentang makhraj atau tempat keluar huruf dal. Kesalahan pertama, mengucapkan huruf dal dengan bunyi da. Mengucapkan da menjadi da. Ucapan seperti ini bukan berasal dari bahasa Arab dan tidak seharusnya terucap ketika kita membaca Al-Quran. Sehingga mengucapkan adada, ini kesalahan dalam mengucapkan huruf dal. Seharusnya adada, adada. Kesalahan kedua, mengucapkan huruf dal bersukun tanpa qalqalah. Seharusnya huruf dal ketika bersukun, ketika dimatikan, akan berbunyi qalqalah. Adi, namun terucap tanpa qalqalah. Misal, saat mengucapkan ayat lam yalid wa lam yulad, tanpa qalqalah pada huruf dal, lam yalid wa lam yulad, ini tidak seharusnya. Yang tepat, lam yalid wa lam yulad, huruf dal bersukun, diucapkan dengan qalqalah atau ada suara pantulan dari huruf dal tersebut. Yang ketiga, mengucapkan huruf dal, namun dengan memposisikan ujung lidah di langit-langit, sehingga berbunyi da, di, du. Mungkin sekilas mirip dengan huruf dal atau bahkan terdengar sebagai huruf dal. Namun mengucapkan dal dengan memposisikan ujung lidah di langit-langit bukan cara yang tepat dalam mengucapkan huruf dal yang fasih. Sehingga mengucapkan huruf dal menjadi da, di, du, ini kurang tepat. Lalu dari manakah kita mengucapkan huruf dal yang fasih? Huruf dal yang fasih diucapkan dengan mempertemukan antara ujung lidah dengan gusi dua gigi seri atas. Da. Dan saat mengucapkan huruf dal ini, lidah kita tidak sampai menekan pada gigi. Da. Di. Du. Dan saat disukunkan, ia akan berbunyi qalqalah. Ade. Ide. Ude. Sehingga pengucapan huruf dal yang tepat, insyaAllah, da, di, du, ad, id, ud, adda, iddi, uddu. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. InsyaAllah, jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.